Mari saudara bertepuk tangan bersama-sama dengan musik. Terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya. kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan.